Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada majlis yang lalu kita sudah mulai membaca hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang asy-syafa'ah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Kita lanjutkan pembacaan terhadap hadis ini. Qala thumma yaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa'akhrijuhu fayakhrujuna khalqan aw fayukhrijuna khalqan katsiran thumma yaquluna rabbana lam nadhar fiha khaira. Kemudian Allah perintahkan kaum mukminin yang peduli terhadap saudara-saudaranya dari ahli nar yang ada di dalam an-nar, dari saudara-saudaranya kaum mukminin muwahhidin yang Allah masukkan ke dalam an-nar dikarenakan dosa-dosanya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama, kedua, ketiga, kemudian yang keempat adalah kaum muwahhidin yang ada di dalam an-nar dan di dalam hatinya ada mithqala dzarrah min khairin. Allah perintahkan untuk dikeluarkan, Allah perintahkan kepada kaum mukminin ahlul jannah yang berdoa memohon kepada Allah untuk diselamatkan saudara-saudaranya tadi. Maka mereka menjawab, ya Allah, sudah kami keluarkan. Ya Rabbana, sudah kami tidak dapati lagi, tak tersisa lagi seorang pun sahib fiha khairan, yakni sahib khair, kata Nawawi rahimahullah. Lam nadhar fiha khairan ay lam nadhar fiha sahib khair. Walaupun mithqala dzarrah. Nah, satuan terkecil. Antum bisa bayangkan bagaimana dosa orang ini. Apa saja dari kewajiban-kewajiban yang sudah ditinggalkannya, tidak dilakukannya. Kemudian as-sahabil jalil Abu Sa'id mengatakan, wa kana Abu Sa'id al-Khudri yaqul, in lam tusaddiquni bihadzal hadits faqra'u in syi'tum. Inna allaha la yadhlimu mithqala dharrah wa intaku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajaran azima. Ini bagian tentunya dari penafsiran terhadap ayat ini dari surat An-Nisa. Kalau kalian tidak percaya kepadaku tentang hadith ini, silakan baca ayat ini. Ayat surat An-Nisa ayat ke-40. Kemudian golongan yang kelima yang akan dikeluarkan dari an-nar. Isma'u, golongan yang kelima yang akan dikeluarkan dari an-nar. Semoga Allah jauhkan saya dan antum semuanya dari an-nar. Kita tidak menginginkan tentunya walaupun dari golongan yang pertama tadi masuk dalam an-nar dan sudah terbakar hingga pertengahan betisnya atau sampai ke lututnya. Na'udzubillah. Antum tahu narud dunia kita tidak mampu menyentuhnya, walaupun hanya 2 atau 3 detik menyentuhnya, 1 detik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Fayaqulullah, maka Allah berkata di saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Maka Allah mengatakan para malaikat telah memberi syafaat dengan izin Allah, bukan dengan murni kehendak para malaikat, dengan izin Allah. Para nabi pun sudah memberi syafaat. Kaum mukminin juga telah memberi syafaat, sudah keluar dari an-nar. Ya. Tahapan demi tahapan. Tidak tersisa lagi kecuali arhamur rahimin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu terjadi dengan rahmat Allah, asy-syafa'ah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmah, yang 1 dari 100 itu Allah bagikan di dunia ini. Wabiha, dengan 1 rahmat itu makhluk-makhluk ini saling menyayangi, termasuk sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Semua itu dari awal diciptakannya makhluk hingga akhirnya dengan 1 rahmah. Tersisa 99 rahmah Allah persiapkan untuk akhirat nanti. Allahummarhamna, Allahummarhamna. Fayaqbidhu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka Allah mengambil suatu kaum segenggam tangan Allah Subhanahu wa taala dengan genggamannya. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Nabi memberitakan kepada kita tanpa menyebutkan bentuk dan tata caranya. Maka kita mengatakan amanna billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah keluarkan suatu kaum dengan genggaman Allah Subhanahu wa taala, di mana kaum ini tadi yang Allah keluarkan dari an-nar belum pernah beramal 1 kebaikan pun. Qad adu humaman, mereka sudah menjadi bagaikan arang hangus. Entah 1000 tahun, entah 10.000 tahun di dalam an-nar, hanya Allah yang mengetahuinya. Qad adu humama, sudah menjadi arang. Qala fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu min hamilis sail. Kemudian mereka Allah masukkan ke dalam sebuah sungai yang berada di depan pintu-pintu jannah, mulut-mulut jannah, sebuah sungai yang disebut atau dinamakan dengan nahrul haya, sungai kehidupan. Akhirnya setelah Allah masukkan mereka ke dalam sungai Nahrul Hayah tadi, muncul dalam keadaan sudah segar bugar bagaikan benih rumput yang hijau, ya, bagaikan benih rumput segar keluar dari sungai tersebut, dan Allah masukkan mereka ke dalam jannahnya. Ya Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, hadits ini panjang tentunya. Kemudian setelah menyebutkan hadits ini, kembali al-imam, al-faqih, al-muhaddits Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah al-Banna al-Baghdadi mengatakan faslun wa syafa'ati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-kaba'ir min ummatihi khilafan lil qadariyah fi qawlihim laysa lahu syafa'ah. Pembahasan tentang adanya syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk para pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatnya berbeda dengan akidah kaum Qadariyah dalam akidah yang mereka tanamkan bahwa tidak ada syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Kemudian beliau melanjutkan Al-Imamul Banna dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, bantahan terhadap Ahlul Bid'ah yang beliau hidup 1000 tahun yang lalu. Ini kitab 1000 tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Qala wa man dakhala an-nar uqubatan kharaja minha indana bi syafa'atihi wa syafa'ati ghairihi wa rahmatillahi hatta la yabqa fin-nar wahidun qala marratan wahida la fi dunya la ilaha illallah mukhlishan wa amana bih. Perhatikan ya talabatul ilm, kalimat demi kalimat ini yang nanti akan digunakan oleh Syekh Narabi untuk membantah khawarij karena mereka punya syubhat di sini. Isma'u qala mukhlishan wa amana bih walam yaf'al at-ta'at ba'da dhalik. Barang siapa yang masuk ke dalam an-nar sebagai azab balasan baginya, maka sungguh dia akan keluar dari an-nar dalam akidah kami ahli sunnah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat selain beliau, yakni dari malaikat, kaum mukminin, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan keluar dengan rahmat Allah tabaraka wa taala, hingga kata beliau tidak tersisa lagi di dalam an-nar siapa seorang pun yang telah pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun sekali. Mungkin ada yang mengatakan, kalau begitu munafikin juga bisa selamat dari an-nar, keluar akhirnya. Tidak, karena Imam Al-Banna mengatakan mukhlishan. Fahimtum? Mukhlishan. Ikhlas ucapannya, bukan munafik. Kemudian dilanjutkan, qala wa amana bih, dan beriman terhadap ucapan la ilaha illallah bihadal qawul mukhlisan wa amana bih. Qala wa in lam yaf'al at-ta'at, jama' mu'annath, ta'at. Kemudian Syekh Narabi mengatakan undur ila kalam al-Imam Ibn al-Banna wastidlalihi bisyafa'ah li ahli al-kabair. Perhatikan baik-baik kata Syekh. Kemudian Syekh mengarahkan ya. Selanjutnya wa minhum al-musallun wal muzakkun wa manam wa man fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. واستدلال أبي سعيد رضي الله عنه بقول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وانظر وقوله في الحديث فيقول الله قد شفعت الملائكة وشفع النبيون wa syafa'al mu'minun wa baqiya arhamur rahimin qala fayaqbidu minan nari qabdatan fayukhriju khalqan katsiran laysat lahum hasana. Dalam sebagian lafaz laysat lahum hasana. Di hadis yang tadi apa? Lam ya'malu khairan qat. Dalam lafaz lainnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hadil Arwah, datang juga dengan lafaz barakallahu fikum adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu. Allah akhirnya masukkan mereka ke dalam al-jannah tanpa satu amalan pun yang mereka amalkan. Perhatikan ini, tanpa satu amalan pun yang mereka amalkan dan tidak ada satu kebaikan pun yang mereka persembahkan. Ahraqathumun nar jami'uhum falam yabqa fi badani ahadihim mawdi' lam tamassuhu an-nar bihaitsu saru humaman wa huwa al-fahm al-muhtaraq bin-nar wa zahiru as-siyaq annahu lam yakun fi qulubihim mithqala dzarratin min khair. Di hatinya sudah enggak ada amalannya pun sudah enggak ada kecuali tinggal itu saja. Dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, Allah selamatkan dari kekekalan di dalam an-nar. Artinya apa? Masih muslim. Ini maknanya. Masih muslim. Tidak boleh divonis kafir. Ya, asy-syai' bisy-syai' yudhkar, penting juga untuk disebutkan di zaman ini. Kasihannya ulama dan para da'i wahabi dalam bahasa mereka. Dituduh sebagai takfirin. Padahal wahabi yang paling terdepan membantah khawarij. Yang suka mengkafirkan orang tanpa dasar dalil Al-Quran wa sunnah. Lihat buku-buku wahabi. Meminjam istilah mereka walaupun kita juga enggak ridha. Kita diberi nama wahabi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga tidak ridha disebut-sebut namanya dengan cara seperti ini, dijadikan sebagai tanda pengikutnya. La, beliau mengajak umat untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengajak mengikuti dirinya. Nah, di majelis ini saya ingat saya beberapa tahun yang lalu pernah saya bacakan aqwal ulama us-sunnah tentang hukum orang yang meninggalkan salat mutakasilan mutasahilan, bermalas-malasan dan gampang-gampangkan. Coba diingat kembali pembahasan kala itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu penukilan tersebut, tokoh Haddadiyah pada bingung menyikapi hadis syafa'ah. Sehingga sebagian mereka menganggap hadithus syafa'ah hadith mutasyabihah. Hadith mutasyabihah. Makanya Syekh Al-Albani Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menulis salah satu karyanya yang berjudul barakallahu fikum ar-raddu ala man yaqul inna ahaditha asy-syafa'ah wa haditha al-bitaqah minal mutasyabih mukhalifina li ijma'i as-sahaba wat-tabi'in wa a'immati at-tabi'in la Bukhari wala Muslim wala Ahmad wala Syafi'i wala Malik wala Abu Hanifa wala Thawri wala Syu'bah wala Ibn Sirin wala Abi Sa'id wala Abu Hurairah wala Abu Bakar wa Umar wala wala yang mengatakan bahwa ini hadithus syafa'ah adalah ahadith mutasyabihah. Muskilahnya Dr. Muhammad Ibn Hadi dalam potongan jawabannya yang terekam itu mengucapkan sebuah ucapan yang mujmalah yang bisa ditafsirkan oleh Haddadiyah Al-Khawarij dengan tafsir yang mereka maukan dan membantah Salafiyin, membantah Syekhna Rabi' hafizahullah ta'ala ketika dia menyatakan wa darbul ahadith ba'daha bi ba'din wal akhdhu bil ahadith al mushtabiha wa tarkul muhkamat hadha min tariqi ahli az-zayghi nas'alullah al-afiyah was-salama. Na'am, kalimat haq, lakin al-ijmal, mujmal dalam kondisi seperti ini, kondisi fitnah, dan terbukti ternyata ucapan beliau dinukil oleh mereka, maka wajib kata Ibnul Qayyim untuk berbicara secara tafsil, terkhusus di masa-masa fitnah. Tolong sebutkan apa itu ahadis yang mutasyabihah di sini. Sebutkan. Sebutkan ahadis yang mutasyabihah dalam bab ini. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh mereka. Cuma muskilahnya sudah di awal beliau menuduh orang yang tidak mengkafirkan tarikal amal sebagai orang yang berpaham irja, murjiah. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan berikutnya ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Rabi menekankan berulang kali di sini bahwa ulama sunnah sejak dulu termasuk yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sebab malas atau bermudah-mudahan adalah kafir, itu pendapat ulama. Walaupun sebagian yang lainnya menyatakan tidak. Nah, barakallahu fikum. Itu ketika berhadapan dengan hadis syafa'ah, mereka menghormati hadis ini. Dan tidak ada yang mengatakan ini hadis mutasyabihah. Enggak ada. Kecuali Al-Haddadiyah, atba' Al-Khawarij. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Tapi mereka enggak berhenti sampai di sini. Masih saja memberikan syubhat. Hakadha ahlul ahwa. Kenapa diberi nama ahlul ahwa? Li'annahum yattabi'una ahwa'ahum. Yujadiluna bi ahwa'ihim. Fasummu ahlal ahwa. Yang ada hanya kibir, jidal. Salah satunya hadar rajul Adil Alu Hamdan min al-Haddadiyah Khawarij al-Asr. Dia mengatakan dalam ta'liq, footnote, catatan terhadap pernyataan al-Imam al-Hasan Ibn Ahmad al-Banna, qala yuridu, mencoba syarah, mensyarah ini, yuridu yakni al-Banna, wallahu alam in qalaha mukhlishan min qalbihi thumma mata wa lam yatahayya lahu al-amal. Maksudnya dari hadis lam ya'malu khairan qat atau lam ya'malu ta'at, dari pernyataan siapa? Al-Banna. Maksudnya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, kemudian dia wafat di atas ucapan tersebut dalam keadaan tidak punya kesempatan untuk beramal. La ilaha illallah tiba-tiba mati. Syubha. Kita mau dengar nih jawaban ulama kita, ya talabatul ilm. Qala, masih dia pakai dalil nih, tambah hancur ya ketika mencoba mencomot dalil, tambah hancur ini orang. Qala wafqala wa kama ruwiya fi hadithi Jabir, sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadithu Jabir. Ingin menguatkan takwilnya. Radiyallahu anhu wa fihi anna ar-rajula alladhi kallamahu an-nabi alayhi salatu wassalam fa amana bih thumma taqaddam ila as-saffi fa qutil wa lam yusalli lillahi sajdatan qat fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hasuna islamu sahibikum laqad dakhaltu alayhi wa inna 'indahu la zawjataini lahu min al-huril 'ain. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Jabir tentang kisah seseorang pria yang disampaikan kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, kemudian dia beriman, yakni mengucapkan la ilaha illallah, kemudian orang ini langsung ikut di medan tempur jihad. Perhatikan, ikut medan tempur jihad, kemudian dia terbunuh di medan jihad dalam keadaan dia belum pernah melakukan sholat satu kali pun setelah mengucapkan la ilaha illallah. Maunya ini tafsir hadis lam ya'malu khairan qab. Coba lihat al-aql, jadi bodoh gara-gara mengikuti hawa nafsu. Nah, qala rawahu al-hakim wa qala hadha hadithun sahih al-isnad wa lam yukhrija. Aqul, kata Syekh Rabi, hadha al-kabir al-alim al-mujahid. As'alallaha jalla wa ala ayahfadhahu min kulli su'in wa makruh wa min kaidil a'da min al-kafarati wa ahli al-bid'ah. Qala inna hadha at-ta'wil li kalam Ibn al-Banna batilun la yaqsuduhu Ibn al-Banna wa la yadullu alayhi kalamuhu min qaribin wa la min ba'id. ثم كيف يدخل الله النار من هذا حاله رجل أسلم وشرع فورا يخوض معمعة الجهاد حتى استشهد في سبيل الله وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الإسلام وأنه دخل الجنة وزوج من الحور العين تعالى الله وتنزه عما ينسبه إليه هذا الرجل. Ini jawaban pertama dari Syekh. Kata Syekh, takwil orang ini Adil Al-Hamdan terhadap penjelasan dan pernyataan Ibnul Banna adalah takwil yang batil. Sama sekali tidak dimaukan oleh Al-Imam Al-Banna. Dan sama sekali ucapan dan tulisan beliau itu tidak menunjukkan, tidak membenarkan takwil orang ini, Adil Al-Hamdan, baik dari dekat maupun jauh, sama sekali. Bagaimana Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam neraka yang kondisinya seperti disebutkan dalam hadis, yaitu apa? Seorang masuk Islam, ya, kemudian langsung ikut jihad, gak pakai mundur. Ya. Oh tunggu besok atau lusa atau jihad yang akan datang ya Rasulullah saya akan ikut. Enggak, langsung setelah beriman la ilaha illallah ada pengumuman jihad, ikut tembur. Dan orang ini terbunuh fisabilillah. Satu, berarti ikut jihad. Punya amalan enggak? Amalan. Dan jihad amalan tinggi, bukan amalan kecil. Bukan seperti sedekah, bukan seperti tilawatul Quran, dan dua-duanya atau semuanya adalah amalan saleh. Tapi jihad darwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Berarti dia punya amalan. Sementara hadithus syafa'ah mengatakan apa? Lam ya'malu khairan qad. Dalam riwayat lain, adkhalahumullah bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamuh. Apalagi ini sudah ikut jihad, wa terbunuh lagi. Kalau seandainya ikut jihad tidak terbunuh, dia sudah mengamalkan sebuah amalan besar yang kita sendiri semua belum melakukannya. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa syahidalahu Rasulullah bihusnil Islam, dan Rasulullah mempersaksikan kebenaran dan kejujuran Islam orang ini. Ada yang berani mempersaksikan kebenaran Islam seseorang? Enggak ada yang berani di antara kita. Mungkin kita hanya bisa mengatakan insyaallah dia baik dalam keislamannya. Tapi ini Rasul. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu yang diucapkan adalah wahyu, berita dari Allah. Dari mana Rasulullah tahu bahwa orang ini sudah jujur keislamannya dan baik? Dari Allah tabaraka wa taala. Orang seperti ini mau digolongkan kepada yang keluar dari anna dalam keadaan sudah gosong badannya? Mau disamakan dengan itu? La wa alfula. Kemudian Rasulullah memberitakan bahwa orang ini di jannah mendapatkan hurul ain. Apalagi ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum unzuru ila hadzal jahl min hadzal kharijil haddadi. Karena jauh dari bimbingan ulama, sombong terhadap ulama, tidak ingat bahwa Rasulullah mengatakan al-barakatu ma'akabirikum, tidak ingat bagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud as-sahabil jalil, la yazalun nas bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa idha akhadhuhu an asaghirihim halaku. Kata Ibnu Mas'ud sebelum wafatnya, umat ini akan senantiasa jaya di atas kebaikan akidahnya, akhlaknya, ibadahnya dan seterusnya selama mereka masih mengambil ilmu kepada akabirul ulama. Kalau mereka sudah mulai ambil ilmu dari al-asaghir halaku, mereka akan binasa, umat ini akan binasa. Banyak contohnya dalam sejarah ayuhal ikhwah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Jawaban kedua dari Syekh Rabi, qala wa hadha rasul rabbil alamin yaqul, dan inilah sang utusan Allah Rabbul Alamin yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul innal islama yahdim ma qablahu, sesungguhnya keislaman itu, keislaman seseorang dari kafir menjadi muslim, dari musyrik berislam, itu akan menghapuskan seluruh dosa yang lalu, yang ribanya, yang syiriknya, semuanya terhapuskan dengan keislaman ketika seorang kafir masuk Islam. Dan kalau seandainya dia wafat langsung setelah Islam walaupun tidak jihad, baru mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia wafat baru mengatakan amantu billahi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wafat, enggak pantas akan dimasukkan dalam an-nar. Karena keislamannya dia telah menghapuskan semua yang telah lalu dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis yang baru saja diriwayatkan, faqat rawa Muslimun rahimahullah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdim ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu. Sahih Muslim, dan diriwayatkan juga di dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, masih ada lagi syubhat dari orang ini, panjang dibantah oleh Syekh Narabi, membutuhkan waktu khusus, tapi setidaknya dari apa yang sudah kita baca ini, kita memahami permasalahan yang sedang sekarang diangkat ini, permasalahan yang sedang diperbincangkan dari jawaban Dr. Muhammad bin Hadi yang dimanfaatkan oleh kaum Haddadiyah di dalam situs-situs mereka menyerang Salafiyin. Permasalahan yang Dr. Muhammad bin Hadi kurang lebih 1.5 tahun yang lalu telah dijelaskan oleh Syekhina Al-Allama Al-Walid tentang bagaimana sebenarnya permasalahan ini, dijelaskan oleh Syekh dengan penuh ilmu, adab, akhlak, dan Dr. Muhammad bin Hadi berjanji mau rujuk dan menjelaskan rujuknya. Syekh Abdullah Bukhari menyarankan, ya sudahlah, untuk meringankan bebannya, mungkin begitu maunya beliau, enggak usah perlu apa iklan pengumuman rujuk dan taubat ya dari kaulnya yang salah itu, tetapi cukup membacakan salah satu karya Syekh Rabi dalam pelajaran, salah satu karya Syekh Rabi yang membantah Haddadiyah. Dengan itu diharapkan orang sudah faham bahwa Dr. Muhammad bin Hadi telah rujuk dari ucapannya sebagai jawaban kepada mereka dan berjanji. Kenyataannya dua-duanya janji tersebut tidak dilakukan. Demikian topik ini yang bertemakan antara Syekh Muhammad bin Hadi dan janji-janjinya, dan sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya masih banyak contoh-contoh lainnya terkait masalah janji-janji ini. Namun setidaknya dua contoh ini cukup bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada beliau, mengarahkan dan membimbing kita serta beliau selalu di atas manhaj yang istiqamah ila yaum nalqa rabbana jalla wa ala. Amin Allahumma amin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.